Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa irda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, ikhwatil kiram wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, demikian pula Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, telah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man asbaha aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahud dunya bihadhafiriha au qal faka'annama hizat lahud dunya. Hadis ini ada kaitannya dengan tema kajian kita. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menemui hari dalam keadaan aman tempat tinggalnya, rumahnya aman, lingkungannya aman, tempat bisnisnya aman, tempat belajarnya aman, barang siapa yang menemui hari tanpa kekacauan, tanpa huru-hara, aminan fi sirbih, aman di tempat tinggalnya, aman di lingkungannya, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadih, sehat jasadnya, sehat fisiknya. Indahu qutu yaumih, kemudian yang ketiga, punya makanan pokok, bisa makan, bisa minum, tesih gadah rezeki. Maka seakan-akan dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia seutuhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita pada pokok-pokok kehidupan kita. Bagaimanapun dan apapun usahanya, kita ini semuanya pingin mencari keamanan. Gini apa mboten, Pak? Aman. Terjadinya peperangan-peperangan pun yang diinginkan adalah aman. Upaya-upaya manusia ini adalah yang pertama menciptakan keamanan. Maka kalau dalam rumah orang nyewa satpam, ya, ada jasa keamanan mengayomi dan melindungi. Dalam sebuah negara ada TNI, Polri. Karena aman ini memang mahal. Untuk mendapatkan keamanan itu ada perjuangan dan ada biaya serta ada pikiran. Maka barang siapa yang sudah mendapatkan aman, seakan-akan dia sudah mendapatkan dunia. Nabi Ibrahim berdoa di dalam surat Al-Baqarah. Ini ayatnya masyhur, insyaallah bapak-bapak sering dengar. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini Makkah baladan amina, negeri yang aman, negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas thamarat. Baru yang kedua, berilah rezeki penduduknya dari buah-buahan. Karena aman sebab rezeki. Kalau kondisi tidak aman, orang enggak ada yang mau investasi, enggak mau ada orang jual beli, enggak ada aktivitas 6 perekonomian. Maka di negara-negara konflik sulit untuk ada investor masuk. Kenapa? Karena terancam. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikan kota Mekah ini kota yang aman. Dan tidak ada dalam sejarah Mekah dijajah. Tidak ada. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Bagi penduduk Mekah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, non muslim tidak boleh masuk tanah suci, haram ya. Tariqul muslimin, tariqul kafirin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga di dalam surat Al-Ankabut ayat-ayat terakhir, awalam yaraw anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafun nasu min hawlihim. Tidakkah mereka Quraisy bersyukur kepada Allah melihat bahwa kami telah memberikan karunia kepada mereka dengan menjadikan kota Mekah haraman amina, tanah suci yang aman. Dalam keadaan wa yutakhattafun nasu min hawlihim, negara-negara samping-sampingnya itu ribut, tapi Mekah aman. Mekah apa? Aman. Ini Quraisy, kaum Saba zaman dulu kala, di Yaman juga demikian. Laqad kana li saba'i fi maskanihim ayah. Sungguh pada kisah Saba itu ada tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jannatani ayyamini wa shimal. Mereka itu punya kebun-kebun yang indah karena punya bendungan Ma'rib. Bendungan apa? Ma'rib. Orang kalau punya bendungan kan senang ya, pengairan lancar. Jadi indah, tanaman-tanaman juga bagus. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari rizki Rabb kalian dan bersyukurlah kepada kaum Saba. Ya. Kulu mir rizqi rabbikum fashkurula. Baldatun tayyibatu wa rabbun ghafur. Baldah tayyiba, negeri yang sangat bagus, baik dan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus ayatnya agak panjang, setelahnya Allah berfirman, siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Berjalanlah kalian malam atau siang dalam keadaan aman. Orang walaupun punya makanan, punya minuman, kalau enggak aman baru mau ngeplok, del, bom, del. Nyaman enggak? Enggak nyaman, ya kan? Maka Nabi Ibrahim, demikian pula Allah mengingatkan kaum Saba, yang pertama keamanan dan kedamaian. Ini merupakan nikmat besar yang ternyata menjadi keunggulan agama Islam. Menjadi keunggulan agama Islam. Dalam waktu yang sama, keamanan dan kedamaian itu adalah satu prinsip yang benar-benar dijaga oleh Islam. Sehingga tidak mungkin Islam yang benar, Islam yang sesuai Rasul alaihi salatu wasalam, disematkan kepada mereka label terorisme. tidak mungkin. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat menghargai darah manusia, sangat menghargai harta manusia, dan sangat menghargai kehormatan manusia. Berkali-kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada puncaknya ketika Hajjatul Wada di depan audien terbesar pada saat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sungguh harta ataupun darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian telah Allah haramkan atas sesama kalian untuk saling menumpahkan, merampok, mendolimi. Seperti haramnya hari kalian ini. Hari apa itu? Hari 10 atau 9 Dzulhijjah. Kalau tanggal 10 berarti hari apa? Hari Yaumal Hajjil Akbar. Di saat orang lempar jumroh di Mina. Tapi kalau tanggal 9 ya di Padang Arafah, di Masjid Namirah. Artinya tetap hari mulia. Min afdalil ayyam fisana, termasuk hari terbaik dalam satu tahun. Wa fi syahrikum hadza, dan seperti sucinya, haramnya bulan kalian ini, yaitu bulan apa? Dzulhijjah. Wa fi baladikum hadza, dan di negeri kalian ini, yaitu negeri Makkah al-Mukarramah. Makkah al-Mukarramah. Sehingga sangat tidak mungkin seseorang yang memahami Islam pada konteks keamanan dan kedamaian, mereka memiliki prinsip yang sangat tegas. Tidak ada naam sisi-sisi Islam dengan syariatnya membuka peluang untuk keributan. Tidak ada. Ini paham gini mukadimahnya, paham pak? Kita akan membahas salah satu prinsip ya Islam, dan ini merupakan min mahasinidinil Islam, termasuk keindahan agama Islam, termasuk keindahan agama Islam. Kalau sudah paham, kita buka kitabnya. Qala al-Imamul Barbahari rahimahullahu taala, al-Imam al-Allamah al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf al-Barbahari alaihi rahmatullah, faminas sunnati luzumul jamaah, maka termasuk dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah luzumul jamaah, bergabung dan bersatu dengan kaum muslimin yang dipimpin oleh satu pemimpin muslim. Ini termasuk dari upaya Islam untuk menjaga keamanan dan kedamaian. Yaitu apa? Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bersatu, bergabung di bawah kepemimpinan seorang muslim. Faman raghiba ghairal jama'ati wa faraqaha. Maka siapapun yang membenci, afwan, saya ulangi cara mengartikannya biar lebih paham, maka barang siapa yang menginginkan selain persatuan, wa faraqaha, dan lebih suka memisahkan diri, ada pemimpin, ada rakyat, dia lebih suka nyempal, faqad khala'a ribqatal islam min 'unuqih, maka sungguh dia telah melepas tali Islam dari lehernya. Wa kana dhallan mudilla, dan dia adalah orang yang salah jalan dan akan membuat orang lain salah jalan. Akan membuat orang lain salah jalan. Islam berlepas diri dari setiap pemberontak. Islam berlepas diri dari setiap pengacau. Islam berlepas diri pada setiap terorisme. Ya. Sunnah itu yang dimaksud di sini adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh. Dalam istilah kajian-kajian atau istilah pelajaran, sunnah bisa bermakna lawan dari wajib. Sunnah bisa bermakna hadis. Sunnah juga bisa bermakna semua ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dimaksud, karena kemarin kita sudah membahas al-islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal islam. Islam itu adalah semua ajarannya Nabi, dan semua ajaran Nabi itu adalah 100% Islam itu sendiri. Maka termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, dan itu adalah Islam sejatinya. Islamul haqiqi, Islamun sahih, adalah cinta persatuan di bawah satu pemimpin muslim. Satu pemimpin muslim. Karena yang namanya Islam ini mencakup banyak hal. Akidah. Ya, Islam mengatur tentang akidah, ya enggak? Kita tidak dibiarkan liar menerka-nerka. Tidak dibiarkan liar menerka-nerka siapa Tuhan kita, bagaimana cara kita meyakini, mengimani, enggak. Kita diberi bimbingan begitu sangat jelas, tegas, gamblang. Rukun Islam, rukun iman ada berapa? Ada 6. Antuk mina billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Jelas, gamblang. Tidak dibiarkan bingung, menerka-nerka, apalagi urusan gaib. Orang secerdas apapun, kalau urusannya gaib, dipikir pasti buntu. Pasti apa? Buntu. Namanya belum pernah dilihat, gak mungkin bisa dianalisa. Berbeda dengan makhluk, ini Rabb Jalla wa'ala. Kalau makhluk bisa diterka, bisa digambarkan. Tapi kalau Allah tidak bisa digambarkan. Jenengan ngerti gak mobil Sigra, mobil Calya misalnya. Saya belum pernah lihat itu keluaran baru misalnya. Tapi jenengan tahu gak mobil Avanza? Oh tahu. Jadi Calya itu tipe yang lebih kecil, CC-nya lebih kecil, 6, spesifikasinya begini, begini, begini, begini. Bisa digambarkan kan? Walaupun gaib, bisa digambarkan. Tapi kalau Allah seperti apa? Seandainya tidak ada bimbingan dari Al-Quran ataupun Sunnah, kita tidak mungkin bisa menggambarkan, apalagi Allah tegas, walam yakul lahu kufuan ahad. Tidak akan ada yang semisal Allah. Laisa kamithlihi syai, tidak ada yang semisal Allah, naam, sesuatu apapun. Ini Islam mencakup akidah, dibahas detail. Ya, beriman kepada Allah itu mengimani apa saja, beriman kepada malaikat mengimani apa saja, beriman kepada kita, beriman kepada Rasul, beriman kepada qada ila wa qadari. Ini poin-poinnya disampaikan semua. Kemudian dalam prinsip manhaj, dalam prinsip manhaj Islam juga jelas, ya, cara beragama yang tidak plin-plan, jelas, gamblang, lurus, tegas. Contohnya ini, sebagai manhaj al-Islam adalah mencintai persatuan, yang itu adalah sebab yang sangat penting menjaga keamanan dan kedamaian. Sehingga at-tahazzub, berpartai-partai, sama sekali bukan bimbingan Islam. Sama sekali. Karena itu pasti ada kebencian, saling hasut-menghasut, saling bohong-membohongi. Ghish di antara muslimin. Ghish itu artinya saling tipu-menipu. bahkan karena urusan itu bisa satu orang mukanya 2000 ya. Nah, onak loro ki munafik tok, ya ki munafik kelas berat. Raine bisa sewidak. Ya. Nah, kesini bisa at-tahazzub madzmuma. Dan itu akan membuat apa? Perpecahan, pertikaian yang akhirnya keamanan dan kedamaian akan naam terhempas, akan hilang. Walayadu billah. Terus bagaimana kita ini? Ad-du'a, banyak berdoa untuk negeri kita. Ad-du'a, berdoa. Ketika kita tidak menyetujui sebuah ya sistem tertentu karena menyelisih Al-Quran dan Sunnah, kita jangan berdiam diri. Kita punya tangan, kita punya lidah, kita punya hati. Sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga keamanan, kedamaian negeri kita, sehingga kita tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam juga membahas tentang al-amal, baik itu amal seseorang fardi ataupun muta'addi, yang sifatnya sendiri individual ataupun ibadah yang sifatnya jama'i muta'addi, sifatnya bareng-bareng. Mengurusi masjid, ini kan bareng-bareng. Mengurusi pondok pesantren, mengurusi pendidikan-pendidikan kaum muslimin, ini sifatnya apa? Bersama-sama. Ini dibahas juga oleh Islam ya. Ataupun yang sifatnya pribadi individual, di antara mereka uqudul muamalat, akad-akad muamalah, akad-akad pernikahan, akad-akad pertalakan, dan yang lain-lain. Termasuk dari manhajul Islam yang harus kita pegang, wajib kita perhatikan adalah luzumul jamaah, memperhatikan persatuan bersama-sama masyarakat muslim yang dipimpin oleh seorang muslim. Dipimpin oleh seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, ajaranku. Umum termasuk di dalamnya adalah bersatu bersama masyarakat mentaati satu pemimpin muslim. Falaysa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Kalau bukan termasuk golongan Nabi, golongannya siapa? Setan. Golongannya siapa? Syayatin. Kalau bukan golongannya Nabi, dipastikan salah. Dipastikan apa? Salah. Wa kafa al-mar'u syarran, kata Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah, cukup seseorang itu jelek. Cukup jelek. Ayyatabarra'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Sudah cukup sangat jelek. Karena tidak ada jalan menuju akhirah kecuali jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sungguh orang-orang yang memecah belah agama mereka dan berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, lasta minhum fi syai'in, engkau wahai Nabi tidaklah termasuk dari mereka sedikit pun. Maka bersatu adalah prinsip yang disyariatkan di dalam Islam, dan itu sangat ditegaskan berkali-kali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau ini dijaga, prinsip ini dijaga, daerah itu lebih kondusif. Daerah itu lebih apa? Kondusif. Lebih aman dan lebih damai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala serta Rasulnya tidak pernah mempersyaratkan seorang pemimpin yang wajib untuk kita bersatu di bawahnya adalah pemimpin yang ma'sum, pemimpin yang tidak pernah berbuat salah. Karena sebagian orang yang prinsipnya keliru, mereka mengatakan, lah ini pemerintah zalim, khain, apa kafir, apa fasik. Jadi mereka nambah-nambahi. Dalam kriteria itu yang kemudian dibahas, kafir atau muslim, mau fasik, mau bagaimanapun, kita tetap menjaga keamanan dan kedamaian dengan cara mengikuti perintah-perintah mereka malam takun maksiatan, selama tidak maksiat, selama tidak masuk dalam ranah kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, seorang alim, beliau itu pernah mau dibakar seperti Nabi Ibrahim ya, oleh kaumnya di Yaman, dan beliau sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika beliau bisa ke Madinah, Nabi sudah dikubur sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau hanya ketemu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan tentang masalah Amir, kurang lebih beliau mengatakan, innama wulliya alaikum mithluk, hanyalah dijadikan waliyul amri untuk kalian adalah orang semisal kalian, bukan malaikat, manusia biasa. Fa inihtada fahmadillah, kalau dia bagus, lurus di atas syariat Allah, bertahmid alhamdulillah. Fa in amila ghaira dzalik, tapi kalau kebetulan pemimpin ini melakukan di luar syariat Allah subhanahu wa ta'ala, fad'u lahu bisalah, mintakanlah kepada Allah agar dibenahi. Fad'u lahu bil huda, fad'u lahu bil huda. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Al-Imarah dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir, barang siapa yang mendapati dari pemimpinnya sesuatu yang dia tidak sukai, maka bersabarlah. Dia tidak sukai, maksudnya melanggar syariat Allah. Kalau dia tidak sukai karena hasad atau karena yang lain-lain, penyakit hati, ini tidak dihitung. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang menyelisih syariat sehingga dia tidak suka, benci, fal yasbir, hendaklah dia apa? Sabar. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran, maka sungguh barang siapa yang memilih memisahkan diri dari masyarakat muslim yang dipimpin oleh satu pemimpin muslim, shibron, meskipun hanya sedikit, famata, lalu dia meninggal, famitatun jahiliyah, maka dia meninggal dalam keadaan meninggal jahiliyah. Meninggal jahiliyah ya. Mengerikan kan? Mengerikan. Meninggal dalam keadaan apa? Jahiliyah. Berarti kafir, gak usah dijabarin, pokoknya mitatun jahiliyah ya, supaya orang tidak bergampang-gampang menyelisih pemerintah muslim. Tapi ini sudah masuk Idul Fitri, pemerintah belum ngumumin. Jangan bikin masalah persatuan kaum muslimin terkoyak karena kamu tidak mengindahkan persatuan muslimin. Cukup menyedihkan. Satu lapangan dipakai dua kali. Ya. Ini Islam dari mana? Islam dari mana? Islam yang menjaga kedamaian, kerukunan. Karena dalam prinsip Islam itu, idza ikhtalafa al ulama faqadha fiha al hakimu, apabila para ulama berselisih di negeri Islam, misalnya ini ulama nih berselisih, kemudian pemerintah menetapkan satu dari pilihan ulama itu, maka khilafnya bubar. Sudah harus ikut ketentuan ulama. Bisa dipahami ya? Misalnya, ini masalah fikih. Misalnya, ulama bersilang pendapat. Satu sa' itu berapa kilo? Ulama ini bilang 2,5. Yang ini bilang 3 kilo. Kemudian pemerintah menetapkan 3 kilo. Ya sudah, enggak boleh menyelisih keputusan pemerintah meskipun itu hanya fikih. Ya, al-khilaf marfu'. Yang namanya khilaf terangkat, hilang ketika pemerintah sudah memutuskan. Jadi sebenarnya yang paling menjaga keamanan, kedamaian itu adalah mereka ahlus sunnah, orang-orang yang sangat memperhatikan prinsip yang Allah dan Rasulnya perintahkan ini, luzumul jamaah. Luzumul jamaah. Dan kita harus paham, jangan pernah kita berdalih dengan kejelekan orang lain untuk kejelekan diri kita. Maksudnya begini, pemerintahnya zalim Ustaz, pemerintahnya begini, pemerintahnya begitu, berarti kita juga boleh ngawur-ngawur. Tidak, tidak seperti itu. Anda sebagai rakyat diminta pertanggungjawaban di sisi Allah, pemerintah juga akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya punya tanggung jawab. Tidak bisa seorang istri mengatakan, Ustaz ini suamiku tidak menunaikan hak. Terus gimana? Saya juga ikut-ikutan. Gimonggo bubar, kan gitu ya. Karena harus adanya tafahum. Liyahmilu auzarahum kamilatay yaumal qiyamah. Hendaknya mereka menanggung dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan tidaklah seorang yang berbuat dosa akan menanggung dosa pihak lain. Jadi salah kalau ada istilah, kamu tak enak ya perempuan, dosanya ditanggung suami, kepenak teman. Enggak, ya. Istri berbuat dosa tanggung sendiri. Selama suami telah menyampaikan, Nabi Nuh istrinya ngeyel, ya kan? Nabi Lut juga demikian. Apakah Nabi Nuh berdosa? Enggak, yang penting sudah menyampaikan. Yang penting sudah berusaha membimbing. Namanya hati bukan milik suami, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi ya, itu urusan lain. Nah. Wa qaulul muallif hadza juz'un min haditsin tawil rawahu al-Harith al-Asy'ari 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa minhu wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna. Sebenarnya ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala ini adalah potongan dari hadis yang panjang. Diriwayatkan oleh Al-Harith Al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda, dan aku memerintah kalian dengan lima hal yang Allah perintahkan aku dengannya. As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati pemerintah muslim. Wal-jihadu wal-hijrah, berjihad dan hijrah. Wal-jama'ah, dan mementingkan persatuan. Mementingkan apa? Persatuan. Persatuan di atas apa ini? Pemerintah muslim, ya. Bukan persatuan di atas satu ustaz, ya. Ini lagi dakwah, bukan kampanye, ya. Nah, jadi barakallahu fikum, tidak boleh membentuk jamaah atau murid-murid ta'assubun a'ma, fanatik buta kepada sosok figur seseorang. Enggak boleh. Ya. Tidak ada baiat kecuali untuk pemerintah muslim. Ya. Kamu ketuanya siapa? Ketuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti kamu organisasi tanpa bentuk. Oh, OTB. Bukan juga. Ya. Tidak. Kita ini adalah muslim yang pingin beragama sesuai Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kami tidak ada orang yang benar 100%. Ya, tidak ada orang yang benar 100%. Imam Syafi'i, siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Beliau mengatakan, "Idza sahhal hadits fahuwa madhhabi." Apabila ada hadis sahih, maka itu adalah jalan agamaku. Jalan agamaku. Ya. Apabila kalian melihat ucapanku menyelisih hadis sahih atau Al-Quran atau apapun itu, ambil hadis sahih tersebut, wadribu biqauli ardal ha'id, buang ucapanku ke tembok. Ini semua karena al-jamaah yang dimaksud adalah satu pemimpin muslim. Fa innahu man faraqal jama'ata qida syibrin, maka karena sungguh siapapun yang menjauhkan dirinya, memisahkan dirinya dari al-jama'ah, persatuan muslimin di bawah satu pemimpin muslim, qida syibr, meskipun hanya sejengkal, hanya sejengkal, ya, hanya sejengkal ini maksudnya sekecil apapun tetap bahaya. Kita jangan punya kebiasaan kalau urusan dosa dipromo, diskon. Anu seperti ikilah dad, ya. Aku kan wis jujur akeh. Ngelombok setitik tok itu mempromo, mendiskon, membonsai sebuah dosa yang besar. Jangan punya kebiasaan seperti itu aja. Cuma hanya, itu kan bahasa promo, ya. Sedikit aja lah dad, bohong-bohong dikit, ya. Enggak boleh. Walaupun faraqal jama'ata qida syibr, walaupun menyelisih jamaah cuma sejengkal, itu tetap berbahaya. Ya kan pada-pada sholat ikhtidat, kan pada-pada sholat rokaatnya sih pada gurbeda dina tok. Iya paham. Qida syibr, meskipun hanya sejengkal, hati-hati, itu akan menjadi bibit permusuhan, akan menjadi bibit kehancuran. Ya, belum tentu umat yang datang setelah nanti sedewasa umat sekarang, kan, yang bisa mungkin memahami, udahlah silakan kamu lakukan, saya silakan, kan belum tentu. Faqad khala'a ribqatal Islam, maka sungguh dia telah memutus tali Islam dari lehernya, memutus tali Islam dari lehernya. Berarti dia telah melakukan kemaksiatan yang sangat besar. Kalau dosa dikaitkan dengan menafikan Islam, menafikan iman, ini pasti dosa besar. Ya, ibarat orang Islam enggak seperti itu. Kayak gitu, paham ya? Orang Islam itu enggak mungkin senang kekacauan. Berarti ini dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar atau dosa kecil, Pak? Dosa besar. Dosa besar adalah kullu dzambin rattabahu rutiba alaihi al-had au jahannam au la'na au adzab. Dosa besar itu adalah dosa yang diancam dengan hukum had, laknat, murka Allah, penafian iman, penafian Islam, ini lebih senang menyendiri dari persatuan masyarakat muslim di atas satu pemimpin muslim adalah dosa besar. Adalah dosa besar, ya. Jadi al-jamaah di sini bukan jamaah Islamiyah, bukan. Al-jamaah yang dimaksud di sini adalah apa? Masyarakat muslimin yang dipimpin satu pemimpin muslim. Illa ayyarji', kecuali dia rujuk, bertobat. Ya. Kan ini khilaf. Naam, khilaf itu terangkat dengan keputusan pemerintah. Wa hadza yadullu ala khuturati mufaraqatil jamaah. Ini semua kata Asy-Syaikh Ar-Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, menunjukkan bahwa menjauhkan diri, memisahkan diri dari al-jamaah, persatuan muslimin, sangat khatar, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Al-amru syani', perbuatan yang sangat tercela. Alladhi yaqa'u fihi ahlul ahwa, yang jatuh padanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dalam beragama. Dalam beragama. Tidak boleh, kita harus manut nurut. Manut dan apa? Nurut. Muslim itu artinya orang yang berserah diri. Aslama yuslimu muslimun, artinya apa? Orang yang berserah diri, nurut, manut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beragama sesuai garis yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menggariskan untuk kita jangan berpecah ketika sudah ada satu pemimpin muslim. Ya. Manut. Manut itu bahasa Jawa, bahasa Arab. Bahasa Jawa tapi bahasa Arab. Manutun. Manut dalam bahasa Arab itu artinya sesuai jalur. Wong manut kuwi sesuai jalur arahan sing perintah. Ya. Sing perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi manut, ya. Ini barakallahu fikum. Fa'alal muslim ayyakuma bima dalla alaihi hadal hadith wa ghairuh. Maka wajib untuk setiap muslim berdiri tegak dengan apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadith-hadith seperti ini dan yang semisalnya. Yaitu apa? Mendengar, mentaati pemerintah muslim, bersatu bersama kaum muslimin, ya, jangan menyelisihi, jangan menjauhi, ya. Tanya ustaz, tanya apa? Saya benar-benar sudah melihat hilal, yakin 100%. Misal ini ya. Gimana? Baginya, bagi dia ini, karena dia sudah yakin bahwa sudah melihat hilal, dia diam dan tidak puasa. Karena dia udah tahu besok itu Id, cuman pemerintah menetapkannya besok. Bukan malah mengajak berkoloni, akhirnya bikin apa? Ribut, ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berpendapat salatnya musafir 2 rakaat yaitu qasar. Benar kan? Tapi ketika haji itu dipimpin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, salatnya itmam berapa? 4. Kemudian ada orang negur, Ibnu Mas'ud, bukankah engkau berpendapat yang namanya orang safar sholat itu qasar 2 rakaat? Naam, benar. Kenapa kamu ikut 4 rakaat? Al-khilafu syarr, yang namanya menyelisihi kaum muslimin dengan pemerintah muslim yang sudah mengeluarkan perintah itu jelek. Itu apa? Jelek. Beliau Ibnu Mas'ud bukan tidak ada pengikutnya, mesti punya murid. Beliau punya murid yang super top, Masruq Ibn Ajda' rahimahullah, belum lagi yang lain-lain. Artinya siap ada yang dukung, siap ada yang dukung, tapi beliau enggak. ya, persatuan kaum muslimin itu mahal. Persatuan kaum muslimin itu apa? Mahal. Inilah Islam. Islam itu indah. Menjaga keamanan, menjaga kedamaian. Di antaranya adalah apa? Dengan menerapkan perintah Allah, perintah Nabi-Nya, luzumul jamaah. Luzumul jamaah. Naam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Luzumul jamaah, bersatu bersama muslimin di bawah pemerintah muslim, itu telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah, atas kalian untuk menjaga persatuan muslimin. Wa iyyakum wal furqah, dan jauhilah oleh kalian sejauh-jauhnya perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena sungguh setan bersama orang yang menyendiri. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan setan dari dua orang akan lebih jauh. Akan lebih jauh. Wa man arada buhbuhatal jannati fa'alaihi bil jamaah, dan barang siapa yang menginginkan surga yang paling tengah, paling luas dan paling bagus, baginya berpegang teguh dengan persatuan muslimin. Ini sekali lagi menegaskan bahwa memisahkan diri dari jamaatil muslimin, masyarakat muslim, dosa besar. Dosa besar. Dan sangat terpuji, bahkan diberi iming-iming atau janji mendapatkan surga yang paling tengah, paling bagus dan paling wasat. Al-jama'ah rahmah wal furqatu azab. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, naam, dalam sebuah hadis yang riwayat Ahmad, al-jama'ah bersatu itu adalah kasih sayang, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan berpecah belah itu adalah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi salah ketika seseorang mengatakan perbedaan itu adalah rahmat. Perbedaan itu adalah apa? Rahmat. Tidak. Islam mengerti di tengah manusia itu ada perbedaan karena Allah yang menciptakan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk agar kalian saling mengenal, kalian dijadikan bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Perbedaan itu memang ada. Namun bukan untuk kemudian dijadikan sebab perpecahan. Dan tidak kemudian dikatakan sebagai rahmat untuk kemudian melegalisasi akar dari setiap perpecahan. Dan juga bukan untuk melegalisasi perbedaan di atas kemungkaran. Ya. Jenengan non-muslim, saya muslim, rahmat, gak apa-apa. Beda ya, perbedaan itu rahmat, gak apa-apa. Ini tidak seperti itu kan maknanya? Tidak. Allah juga berfirman, wa min ayatihi, dan termasuk dari tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Menciptakan langit dan bumi perlu ilmu dan perlu kemampuan. Dan juga ikhtilaf, perbedaan bahasa-bahasa kalian dan kulit-kulit kalian. Jadi keberagaman ini adalah ketentuan Allah dan sunnatullah. Gak mungkin di dunia ini kayak jenengan kabeh Asia. Gak mungkin ada perbedaan bahasa, ya, ada perbedaan kulit. Itu memang tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. tapi tidak dijadikan bahan untuk melegalkan yang namanya perbedaan yang mengarah kepada perpecahan. Demikian pula perbedaan untuk kemudian kita mentolerir kebatilan. Mentolerir apa? Kebatilan. Ya. Namanya al-haq harus semuanya serempak. Harus al-haq. Tidak ada istilah hurriyatul fikri. Kebebasan berfikir, kebebasan beragama. La abadan. Kalau ingin beragama selain Islam, monggo cari planet lain, nyawanya tinggal. Ya. Bermaksiat silakan, tapi jangan pakai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau hidup di buminya Allah, harus jadi orang yang nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang tidak boleh mengaku-ngaku, badan-badanku, harta-hartaku, saya beragama non-muslim, saya menjadi ahlul bid'ah, saya menjadi pelaku dosa besar, juga tidak ada sokongan apapun darimu. Naam. Tapi itu semua titipan Allah Subhanahu wa taala. Sampai diri kita, nyawa kita ini bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dititipi jangan mengelola kecuali sesuai apa yang Allah inginkan. Allah pinginnya apa, kita ikut ke sana. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita jangan memisahkan diri dari persatuan muslimin, karena ini akan membuat kacau. Kalau membuat kacau, apa yang terjadi? Kita tidak akan bisa sholat lima waktu, sholat Jumat, puasa Ramadan, hancur. Kita jangan sampai menjadi negara yang negara lain kunut nazilah. Jangan sampai. Ya. Nah, jangan sampai negara kita dikunuti nazilah oleh negara-negara lain karena sebab tidak aman. Maka kita katakan tadi, at-tahazzub, bergolongan-golongan, itu bukan termasuk dari Islam, karena ini akan menumbuhkan kebencian. Tapi kita tidak berdiam diri. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya untuk memberikan kedamaian, keamanan ke dalam negeri kita ini, dan juga untuk diberikan pemerintah yang sebaik mungkin menurut pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita yang milih, mbok salah. Ya. Nah, terlepas dari itu bukan prinsip Islam. Dan kalau ditanya bisa dicurangi enggak, katanya bisa. Terus gimana? Berdoa. Doa tidak akan ada yang curang dengan doa kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan disudutkan oleh orang. Kamu enggak mau ikut-ikutan? Gimana nasib Islam di negara ini? Orang rasa semangat-semangat ya. Kita juga sangat cinta dengan Islam. Dan kita selalu mendoakan. Donga-donga-dok. Jangan. Nabi Yunus itu doa jadi sebab selamatnya. Ya enggak? Tidak ada koneksi. Bahasa orang sekarang itu enggak ada dekengan apa-apa. Beliau hanya bersandar kepada Allah. Hanya langsung. Ya Allah, selamatkan aku dari perut ikan ini. Selamat enggak? Selamat. Dikala sebab itu sudah tertutup. Ya. Kalau pesawat jatuh, billboardnya itu masih bisa dicari dan dideteksi. Apa sih percakapan pilot terakhir kan gitu. Kemudian dianalisa sebab hancurnya pesawat itu. Lah kalau dimakan iwak, gimana kalau dimakan iwak itu? Di zaman yang belum canggih lagi. Maka doa sangat apa? Menentukan. Ya, sangat menentukan. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang katanya serba modern, dikasih virus COVID-19 saja pada kebingungan. Iya enggak? Iya, nyata kok itu. Entah itu katanya rekayasa, entah itu katanya buatan, tapi nyatanya kita susah enggak hidupnya. Ada enggak pengajian kayak gini? Enggak ada. Maka untuk itu, mari kita banyak berdoa untuk negeri kita. Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Dan juga kita banyak meminta agar diberi pemerintah-pemerintah yang saleh, pemerintah yang baik, ya. sehingga kita bisa lancar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan kita enggak ikut yang haram, tapi yang enggak haram kita lalai, jangan. Ya. Yang enggak haram ini doa yang itu sangat diperintah oleh Allah, maksimalkan. Ya, gaspol doa terus, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini dulu yang bisa kita bahas di kesempatan malam kali ini. Sebenarnya pembahasan seperti ini akan sinkron ketika kita nanti membahas tentang apa? Ta'atu waliyil amril muslim, mentaati pemerintah muslim dalam selain kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan malam kali ini kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada yang mau bertanya, falyatafaddal. Monggo, Pak. Kalau ada yang mau tanya. Nah, pertanyaannya, apabila ada perbedaan pendapat, ya, pemerintah sudah menetapkan A, tapi tidak melarang yang B. Kita harus cerdas. Seringkali mereka tidak melarang karena banget ngeyele, ya. Kewong banget ngeyele, kewis. Pemerintah kan boleh berbeda, pakai senjata kebebasan. Kita sebagai seorang muslim harus cerdas. Bukan masa tidak dilarang, sama sudah ada keputusan. Kan ini kekuatannya lebih baik mengikuti apa? Keputusan. Memiliki apa? Keputusan agar persatuan kaum muslimin lebih terjaga. Kitalah sebagai orang tua, ya. Anak-anak, ya, kita misalnya sebagai bapak, anak-anak, bapak sudah menetapkan, ya, A misalnya. Ba'da zuhur itu pada tidur. Tapi ya enggak dilarang kalau enggak ada yang enggak tidur. Ya. Terus anak itu, wah enggak dilarang ini, enggak apa-apa. Padahal bapak tahu memberikan peraturan ba'da zuhur tidur itu karena satu, bimbingan Nabi, itu juga akan membuat anak lebih fresh ketika nanti asar dan nanti malamnya juga lebih bisa murojaah, bisa-bisa belajar dan seterusnya. Jadi pandangan seorang yang mengarahkan itu lebih tajam, lebih banyak. Artinya sisi-sisinya. Maka kita naam hendaknya lebih cerdas dan memahami apa? Keadaan. Lebih memahami keadaan. Jadi tidak dilarang itu seringkali karena apa? Itu tadi. Ya. Banget ngeyele. Ya. Sudah, udahlah aku udah ini terus akhirnya ribut kan? Ya udah wis enggak kok tau lih gue, ya. Naam. Bisa dipahami ya? Barakallahu. Persatuan kaum muslim itu mahal, sangat mahal, ya. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, ya, kedamaian, keamanan, sehingga kalau kita damai, aman, bersatu, ya, insyaallah orang-orang yang belum masuk Islam pun akan melihat orang Islam kok rukun banget, ya. Orang Islam kok damai banget, ya. Ya. Orang Islam pun bingung karena banyaknya ahlul bid'ah. Afwan, orang non-muslim, afwan. Orang non-muslim itu bingung ketika banyaknya ahlul bid'ah di tengah muslimin. Ini Islam mau model apa ini, mau ikut yang mana? Masuk Islam enggak, ya? Kan begitu akhirnya. Itulah di antara kejelekan al-bid'ah. Ya, al-bid'ah sesuatu yang dibuat-buat dalam urusan agama. Ini. Ampun ya. Daripada keder meneng kabeh ya, bingung. Ya udah. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.